Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamudin amma ba'du. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah, jemaah Masjid Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian hadis-hadis Nabi SAW yang terkumpul dalam buku kumpulan hadis Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin, buah karya Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya Ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih di hadis yang berisi kandungan larangan meminta cepat mati gara-gara problem duniawi. Penjelasan selanjutnya, jika ada orang yang bertanya, pertanyaannya mengatakan bahwasanya terdapat ayat yang menunjukkan kalau Maryam putri Imran berangan-angan untuk mati. Maryam mengatakan sebagaimana Allah ceritakan di surat Maryam ayat yang ke-23, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Duh, seandainya aku mati sebelum kejadian ini, kejadian hamil Isa dan melahirkan Isa. Wa kuntu nasyan mansiya, dan jadilah aku orang yang terlupakan, terlupakan dan tidak dikenal dan tidak diingat oleh manusia. Maka bagaimanakah mungkin Maryam binti Imran ini melakukan satu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawaban dan komentar kita berkaitan dengan doa Maryam atau perkataan Maryam di surat Maryam ayat yang ke-23 ada beberapa jawaban. Yang pertama, satu hal yang wajib untuk kita ketahui dan kita sadari bahasanya syariat umat sebelum kita itu jika bertentangan dengan apa yang ada dalam syariat kita, maka syariat umat sebelum kita tadi tidak bisa jadi dalil, karena syariat kita menghapus semua syariat dan agama sebelumnya. Maka seandainya kita katakan bahwasanya Maryam di sini berangan-angan untuk mati dan ini bertentangan dengan hadis Nabi, maka kita katakan apa yang diceritakan oleh Al-Quran di surat Maryam itu menceritakan syariat umat sebelum kita, syariatnya Maryam. Dan syariat Maryam dalam hal ini tidak sesuai dan sudah dibatalkan oleh syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, jawaban yang kedua, Maryam tidaklah berangan-angan untuk mati. Namun dia berangan-angan untuk mati sebelum adanya fitnah, sebelum adanya hal yang menjadi ujian untuk dirinya. Meskipun Maryam hidup 1000 tahun lamanya, yang jadi pokok permasalahan adalah keinginan mati sebelum mendapatkan ujian. Al-muhim, yang jadi pokok permasalahan, Maryam itu ingin meninggal dunia bila fitnah tanpa ada ujian yang menimpanya. Maka perkataan Maryam sama dengan perkataan Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Yusuf berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, anta wali fid dunya wal akhirah, ya Allah, engkau adalah pelindungku di dunia dan di akhirat. Tawaffani muslima wa alhiqni bis solihin. Matikanlah aku sebagai seorang muslim dan gabungkanlah aku bersama kelompok dan golongan orang-orang yang saleh. Maka perkataan Yusuf ini bukanlah Yusuf minta mati, namun dia ingin mati sebagai seorang muslim. Perhatikan dua hal ini. Yusuf itu minta agar wafat sebagai seorang muslim, bukan ingin segera dimatikan. Itu berbeda. Sebagaimana kita katakan, ya Allah berilah aku husnul khatimah, matikanlah aku dalam husnul khatimah, itu bukan, itu adalah minta husnul khatimah, bukan minta cepat mati husnul khatimah, namun ingin Ya, matinya terserah mau kapan, mau ini, mau setahun lagi, mau lima tahun lagi, sepuluh tahun lagi. Yang penting matinya husnul khatimah. Itu tentu berbeda. Meminta kepada Allah mati husnul khatimah dengan minta pada Allah agar cepat mati itu berbeda. Maka Nabiullah Yusuf tidaklah meminta pada Allah supaya cepat mati, namun dia minta pada Allah agar mati dalam keadaan Islam. Dan minta mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan bertakwa, dalam keadaan husnul khatimah, satu hal yang hukumnya tidak mengapa. Misal kita berdoa, ya Allah wafatkanlah aku dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan mengisahkanmu. Wafatkanlah aku dalam keadaan engkau ridha kepadaku, dan kalimat semacam itu hukumnya diperbolehkan. Maka kita wajib untuk mengenal perbedaan antara orang yang ingin cepat mati karena kesempitan hidup yang menimpa dirinya dan orang yang berangan-angan mati dalam keadaan tertentu yang Allah sukai. Maka mati, berangan-angan mati karena kesusahan yang terjadi, itulah angan-angan yang dilarang oleh Ar-Rasul alaihissalatu wassalam. Sedangkan minta agar mati dalam kondisi tertentu yang Allah cintai, yang Allah sukai, maka hal tersebut hukumnya diperbolehkan. Maka Nabi alaihi salatu wasalam melarang untuk bercita-cita mati karena problem duniawi yang menimpa seseorang. Kenapa demikian? Kenapa dilarang? Karena siapa yang berangan-angan ingin cepat mati karena masalah duniawi yang menimpanya, artinya dia adalah orang yang tidak memiliki kesabaran. Dan bab kita adalah bab sabar. Dan menjadi padahal adalah wajib hukumnya bersabar atas problem dunia, kesusahan dunia. Dan adalah kita berharap pahala dari Allah Azza wa Jal. Karena semua kesusahan yang menimpa kita berupa galau, berupa gelisah, sakit, atau apapun yang lain, maka itu akan menghapus dosa-dosa kita. Maka jika kita mengharap, ketika kita dapat musibah tadi, kita plus sabar dan berharap pahala, maka itu akan meningkatkan derajat. Kalau tidak ada harapan untuk dapat pahala, cuma sekedar menghapus dosa. Kemudian musibah dan masalah yang didapatkan oleh seseorang, berupa gangguan dan penyakit dan yang lainnya, itu tidak akan bersifat terus-menerus. Pasti ada akhirnya. Maka jika problem tersebut berakhir dalam keadaan kita telah mendapatkan banyak pahala, karena kita berharap pahala dari Allah Azza wa Jal, dan telah terhapus dari diri kita berbagai macam dosa karena sebab kesusahan tersebut, maka kesusahan ini menjadi ladang kebaikan bagi kita semua. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat seorang mukmin itu sangat menakjubkan. Karena semuanya isinya adalah positif dan baik. Dan itu apapun kondisinya selalu bernilai positif dan baik. Itu tidak terjadi kecuali pada orang yang beriman. Jika mendapatkan kesusahan, dia sabar. Dan itu adalah satu hal yang bernilai positif baginya. Dan jika mendapatkan kesenangan, bersyukur, dan itu satu hal yang baik baginya. Maka seorang mukmin, apapun kondisinya, kondisi apapun yang menimpanya, maka itu semua menjadi ladang pahala untuknya. Baik dalam keadaan susah, ataupun dalam keadaan senang. Namun meskipun sakit dan susah itu adalah penghapus dosa, menjadi sebab terhapusnya dosa, namun ada satu adab dan etika berkaitan dengan membesuk orang yang sakit. Berkaitan dengan musibah yang terjadi, maka ketika musibah itu terjadi, terjadi pada diri kita dengan terjadi pada orang lain, sudut pandangnya harus berbeda. Sudut pandangnya, cara memandangnya harus berbeda. Maka ketika musibah itu terjadi pada orang lain, maka ketika maka sudut pandangnya jangan kita katakan kamu sakit karena banyaknya dosamu. Nah, maka itu sudut pandang berburuk sangka pada orang lain. Wah, ini karena dosamu setumpuk ini, maka supaya tobat, ini dikirimi sakit. Maka itu batal. Maka tidak demikian. Tidak demikian. Namun sudut pandang semacam ini berlaku untuk diri kita. Ketika kita dapat musibah berupa sakit atau problem dan yang lainnya, maka hendaknya sudut pandangnya sudut pandang evaluasi, muhasabah. Jangan-jangan karena banyaknya maksiat yang kita lakukan. Dan ketika musibah itu menimpa orang lain, maka sudut pandangnya sudut pandang positif. Bukan buruk sangka. Namun sudut pandangnya sudut pandang positif. Dengan kita katakan, sungguh ada sebagian orang yang Allah ingin naikkan derajatnya, dan itu pada satu tingkatan dan level tertentu di sisinya, yang itu tidaklah terwujud kecuali karena musibah. Semata-mata sholat, puasa dan seterusnya tidak bisa mengatrol dirinya untuk sampai derajat tersebut. Mudah-mudahan Anda termasuk orang yang semacam itu. Maka sakit, musibah, kecelakaan atau yang lainnya itu adalah semata-mata untuk menaikkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika jenguk orang yang susah, jenguk orang yang boleh jadi karena penyakit atau kena kecelakaan atau yang lainnya. Maka pandang sudut pandangnya, cara memandangnya adalah cara pandang positif. Itu untuk meningkatkan derajat, bukan sudut pandang suudon udusamu setumpuk. Makanya pasti tabrakan motornya babak belur. Itu supaya insaf, rajin masjid, udah lama gak tengok masjid kan. Bukan demikian cara sudut pandang. Demikian itu diperlakukan untuk diri kita. Dan kalau untuk orang lain, maka itu mudah-mudahan tergolong manusia-manusia yang Allah tingkatkan derajatnya karena sebab musibah. Orang-orang yang Nabi sampaikan sholatnya dan puasanya tidak bisa menaikkan dia, mengkontrol dirinya sehingga sampai derajat yang mulia di sisinya. Harus diberi musibah agar bisa sampai derajat tersebut. Kemudian hadis berikutnya di Riyadhus Salihin adalah hadis dari Abu Abdullah Khubab ibn Arf radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah peristiwa dan kejadian di fase dakwah di Mekah. Kami para sahabat yang tentu ketika itu jumlahnya sedikit dan penuh dengan penindasan, penuh dengan tekanan, penuh dengan himpitan, kami mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu wawa mutawassidun, Nabi berbantal biburdah dengan kainnya. Jadi punya beliau punya kain panjang lurik, beliau lipat sehingga kemudian beliau taruh di sebelah kanan beliau, kemudian untuk sebagai bantal. Dan menjadi kebiasaan orang Arab sampai sekarang suka berbantal atau suka dengan sesuatu yang kemudian diletakkan di sebelah kanan untuk berleha-leha. Oleh karena itu siku disebut mirfak. Mirfak itu artinya alat berleha-leha. Mirfak itu alat untuk berleha-leha. Karena orang Arab, kalau orang Saudi sekarang suka satu benda segi empat, kotak empuk itu, bawa di sampingnya untuk leha-leha. Karena itu, karena siku itu alat yang dipakai untuk berleha-leha dengan bersesuatu sebagai, mungkin kalau tempat kita bantal ditekuk untuk ini, itu dipakai untuk berleha-leha, maka siku disebut mirfak, ya, alat untuk berleha-leha. Maka Nabi ketika itu mutawasidun, ya, berudah kain beliau lipat bisa jadi bantal, kemudian beliau ya, perlakukan seperti bantal untuk berleha-leha. Fi dhilil Ka'bah, dan Nabi ketika itu ada di naungan Ka'bah, artinya beliau ambil posisi tertentu. Ya, misalnya matahari dari timur, tentu ada bayang-bayang di sebelah barat Ka'bah. Nah, beliau di situ sehingga tidak kepanasan. Fakulna, maka kami katakan, sejumlah sahabat datang menemui Nabi dan mengatakan, ala tastangsiru alaina. Wahai Nabi, tidakkah engkau berdoa minta kepada Allah agar Allah memberikan kemenangan kepada kami? Setiap hari kami dapat tekanan, himpitan, intimidasi dan seterusnya. Ala tada'ulana, wahai Nabi, tidakkah engkau berdoa kepada Allah minta agar kami diberi kemudahan, kenyamanan dan seterusnya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghibur para sahabat yang boleh jadi sudah dalam titik klimaks kesabaran yang menghadapi berbagai tekanan semacam itu. Nabi redam mereka dengan Nabi memberikan nasihat, nasihatnya dengan cerita umat terdahulu. Nabi katakan, qad kana man qablakum yu'khadhu rajul fayufaru lahu fil ard. Maka sungguh ada orang sebelum kalian, ada orang yang ditangkap dan dibuatlah galian di tanah untuknya, dan dia ditaruh di galian itu. Boleh jadi setengah batak, setengah badan, atau sampai leher, sampai dada. Tumayu tabil minsyak, kemudian didatanglah gergasi manual. Ya, bukan gergasi mesin. Fayudu ala roksi, kemudian ditaruh gergaji tersebut di atas kepalanya. Fayuja alis fain, kemudian dia digergaji sampai terbelah menjadi dua bagian. Maka berarti ya, ya, dia ditaruh, ditanam, boleh jadi cuma selutut atau sepaha, tergergaji dari atas, terbelah sampai selangkang dan terbelah menjadi dua bagian. Dan kemarin telah kita baca umat terdahulu yang keadaannya seperti itu, kisah di kisah Hulam. Maka sebagian dari orang yang beriman kepada Allah, orang beriman ketika itu disiksa dengan semacam ini, digergaji kepalanya sampai terbelah menjadi dua bagian. Ada lagi, wa yumsyatu bi amsyatil hadid, dan ada yang disisir tubuhnya dengan sisir dari besi. Sisir dari besi kalau di tempat kita untuk bajak sawah. Nah, ini untuk bajak sawah dan semacam sisir besi kayu dan paku-paku besi. Nah, untuk ini sisir besi dipakai untuk apa? Untuk menyisir badannya, maduna lahmihi wa azmihi, untuk memisahkan dagingnya sama tulangnya. Maka dia disiksa karena beriman. Itu bukan dikeleti ya, kalau dikeleti kan cuma ngambil kulitnya, ini ngambil dagingnya, mengambil daging di badan orang tadi. Gimana daging dan kulit tercabut sehingga daging sama tulang terpisah dengan alat semisal sisir. Mungkin kita gak bisa bayangkan ya, alatnya kayak apa itu ya, untuk bisa kemudian tangan kuat itu bisa di dari atas ke bawah itu tak kulpas lah kulit dan daging, tinggal tulang rok. Kakinya digitukan, tinggal tulang tok. Gimana untuk dadanya ya? Wah, tarik tulang tok. Nah, ini kemajuan model kisahan di masa silam yang mungkin kayaknya tidak ada di tempat, nggak tersisa di masa sekarang. Ya. Teknologi yang cukup menarik ini, ya. Alat berbentuk sisir. Begitu ditarik dari atas ke bawah, ini semua daging katut semua. katut semua, ikut semua, tinggal tiba-tiba tulang tangannya cuma jadi tulang roh. Ini teknologi masa silam yang kayaknya tidak ada lagi di masa sekarang. Namun apakah siksaan tersebut menghalang mereka dari beriman? Maya sutuhu dalika antini. Dan siksaan semacam itu dibunuh dengan cara dimutilasi tangannya dulu jadikan tulang, kiri kanan kakinya dulu jadikan tulang, baru nanti dihabisi. Itu tidak menghalanginya untuk jadi orang yang beriman. Wallahi la yutimannallahu hadzal amr. Sungguh Allah akan sempurnakan dan Allah tolong agama ini. Kemudian dihibur. Tadi dihibur dengan kisah masa lalu, kemudian dihibur dengan janji berkaitan dengan masa depan. Allah akan sempurnakan dan akan tolong agama ini. Hatta yasir raqib min Son'a ilal hadrul maut. Sampai ada orang yang mengadakan perjalanan dari kota Son'a sampai hadrul maut, dua-duanya di Yaman. La yakhafu illallah. Dan dia berjalan sendirian. Tidak ada yang dia takuti kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah, ditambah adzab ala ghanamihi. Dia khawatir adanya serigala yang memangsa kambingnya. Maka Islam akan berjaya, kata Nabi, berkuasa menguasai sampai daerah Yaman, dan ketika Islam berkuasa, seluruh negeri Islam isinya rasa aman. Isinya rasa aman. Dan Nabi menggambarkan bagaimanakah suasana aman itu sampai-sampai orang mengadakan perjalanan sendirian. Berjalan sendirian. Dari Son'a ke Hadrul Maut, sepi, tidak ada siapa-siapa, dia pun merasa nyantai saja. Nah, dia tidak deg-degan, jangan-jangan ada rapor, jangan-jangan ada begal, jangan-jangan ada ini dan itu. Tidak ada rasa takut. Dia cuma takut pada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dia mengajarkan perjalanan tersebut, dia sambil giring kambing, maka dia punya ketakutan jangan-jangan ada serigala. Cuma itu saja yang dia takuti. Kemudian Nabi komentar berkaitan dengan permintaan agar doa pada Allah agar Allah membebaskan para sahabat ketika itu di fase dakwah Mekah agar bebas dari intimidasi. Nabi katakan walid walakinnakum tasta'jilun, akan tapi kalian tergesa-gesa untuk menang, tergesa-gesa untuk bebas dari kesusahan. Ya, dalam riwayat yang lain, hadis ini disebutkan oleh Bukhari, dalam riwayat yang lain Nabi berbantal dengan menggunakan kain burdahnya. Dan sungguh kami ketika itu mendapatkan sidah tekanan yang hebat dari orang-orang musyrik. Maka hadis ini adalah hadis dari sahabat Abu Abdillah Khobab ibn Arad radallahu anhu. Beliau menceritakan apa yang dirasakan oleh gangguan yang dirasakan oleh kaum muslimin dari kafir Quraisy di fase Mekah. Sampai-sampai mereka datang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketika itu Nabi menggunakan kain burdahnya sebagai bantal shalatullah wasallamu alaihi. Dan termasuk yang mendapatkan tekanan hebat itu sahabat yang menceritakan pada kita hadis ini. Sahabat Khobab ibn Arad. Beliau adalah budak masuk Islam, disiksa oleh tuannya karena dia masuk Islam. Disiksa oleh tuannya dengan oleh tuannya dia letakkan badan Khobab ini di atas bara api. Dipanggang, mau disate. Taruh badannya di atas sesuatu sudah ditata apik, semuanya bara api. Maknyos, maknyos ya, bukan maknyos ya, maknyos. Badannya ditaruh di tataan bara api. Sampai-sampai bara api itu tidaklah padam kecuali karena lemak tubuhnya Khobab ibn Arad. Yang bikin padam itu lemak tubuhnya. Ya, maka boleh jadi kulitnya, dagingnya udah enggak karuan. Kulit daging sampai lemaknya itu yang mematikan jejeran tataan apik dari bara api tadi. Ini Khobab ibn Arad. Dan ini semua adalah kompensasi dari beriman kepada Allah dan Rasulnya. Cuma disuruh murtad. Kalau kamu enggak murtad, ini dah tak-tak-takin tuh, kata tuannya. Dia milih untuk tetap menjaga iman meskipun enggak tahu masa Allah. Rasanya kayak apa? Puntung rokok saja sudah demikian menyiksa, itu belum sampai apa-apa. Cuma paling-paling bikin kulit berair. Pernah. Oh, ini sampai bara api padam gara-gara lemaknya, lemak tubuh khobab itu mencair, kemudian memadamkan semua bara itu. Itu punggung beliau. Maka ketika dilihat setelah di Madinah, setelah masa enak, masa Allah, ya, maka tentu punggungnya ini sangat bekas. Bekas tentu bekas karena siksaan ini panas, ya, api. Punggungnya itu bekas, berelief. Ya, ada reliefnya. Relief karena bekas siksaan tadi. Nah, enggak semulus punggung kita. Ya. Halus, relief-relief jerawat punggung. Ya. Reliefnya jerawat punggung. Ini reliefnya lihat siksaan. Tidak ada apa-apanya kita. Enggak korban apa-apa kita dalam berislam. Tidak ada apa-apanya dengan siksaan yang dialami oleh Khobab ibn Ar, dialami oleh Bilal dan yang lainnya. Kita itu terlalu nyaman dalam berislam. Sehingga oleh karena itu kita seringkali tidak merasakan nikmatnya Islam. Berharganya Islam. Kayaknya biasa saja. Karena tidak ada beban, tidak ada perjuangan untuk mempertahankan dan untuk sekedar mempertahankan keimanan. Satu hal yang harus diperjuangkan dengan susah payah oleh para sahabat masa silam. Setelah berislam nyaman, tiga-tiganya orang sekarang mencaci maki sahabat Nabi. Yang bersusah payah untuk mempertahankan iman. Enak-enaknya mencaci maki Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lainnya. Setelah mereka menjumpai Islam tanpa perlu perjuangan dan tanpa perlu siksaan. Maka sungguh sungguh generasi yang tidak mau diuntung, ya, generasi yang sungguh-sungguh celaka, ya, sungguh generasi yang sangat-sangat kurang ajar. Tidak ada apa-apanya perjuangan kita, pengorbanan kita dengan para sahabat. Setelah kita dapat enaknya, sahabat dicaci maki. Maka Nabi SAW menjelaskan tentang keadaan umat sebelum kita, yang mereka mendapatkan siksaan karena agama. Dengan siksaan yang jauh lebih besar daripada siksaan yang dialami oleh para sahabat. Nabi katakan ada dibuat galian, kemudian seorang mukmin dimasukkan ke sana, kemudian didatangkan gergaji manual, diletakkan pas di belahan kepalanya dan dibelah tubuhnya. Yang satu yang lain disisir dengan pakai sisir besi, yang sisir tersebut punya kemampuan untuk ya, menguliti sekaligus mengambil daging dan memisahkannya dari tulang. Ya, maka dia disisir dengan sisir besi. Yumasuk betul-betul disisir. Maka ini adalah siksaan yang besar dan gangguan yang luar biasa. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersumpah bahwasanya Allah akan menyempurnakan dan menolong agama ini. Yaitu menolong apa yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam berupa ajakan kepada Islam sampai-sampai ada orang yang sendirian berkendaraan dari kota Sona sampai Hadramaut dan dia tidaklah merasa takut kecuali kepada Allah dan serigala yang akan menerkam kambingnya. Akan tapi kalian tergesa-gesa. Maksudnya bersabarlah dan tunggulah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan dan menolong agama ini. Dan terjadilah dan realitanya terjadi sebagaimana sumpah yang disampaikan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Maka dalam hadis ini terdapat ayatun min ayatillah, salah satu tanda kekuasaan Allah dan bukti kenabian. Di mana terjadilah apa yang Nabi kabarkan mutabikon sama persis dengan apa yang dikabarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Di samping itu adalah tanda kekuasaan Allah, itu adalah tanda benarnya kenabian dan kerasulan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka dengan terjadilah sebagaimana apa yang Nabi kabarkan, maka ini bukti kalau Allah membenarkan apa yang beliau kabarkan. Maka ini adalah persaksian dari Allah Subhanahu wa taala benarnya kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik anzala bi ilmi. Sebenarnya Allah jadi saksi benarnya apa yang Allah turunkan kepadamu. Allah turunkan Al-Quran kepadamu dengan ilmunya. Dan malaikat menjadi saksi. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Maka di surat An-Nisa ayat 166. Allah menyatakan bahasanya Allah jadi saksi. Benarnya kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bentuk persaksian Allah? Salah satunya adalah tadi. Nabi mengkabarkan masa depan. Nanti akan terjadi demikian-demikian. Dan Allah pun mewujudkan apa yang Nabi kabarkan. Sama persis dengan apa yang Nabi kabarkan. Maka itu adalah persaksian dari Allah. Kalau dia adalah betul-betul Nabi utusan Allah. Kemudian hadis ini dalil wajibnya bersabar menghadapi gangguan musuh-musuh kaum muslimin. Dan siapa yang bersabar maka dia akan sukses dan menang. Maka menjadi kewajiban seorang muslim untuk menyikapi gangguan yang terjadi dari orang kafir dengan bersabar, berharap pahala dan menunggu dan setia menunggu kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah berprasangka bahasanya siksaan tersebut akan cepat berakhir dan berakhir dengan mudah. Karena terkadang Allah memberikan ujian kepada orang-orang yang beriman dengan tindakan orang-orang kafir yang menyakiti orang yang beriman, bahkan membantai orang yang beriman. Sebagaimana orang-orang Yahudi membantai para nabi, yang mereka para nabi adalah para da'i yang paling hebat dan manusia-manusia yang lebih jauh lebih mulia daripada umumnya kaum muslimin. Dan mereka pun mendapatkan gangguan sampai dalam bentuk pembantaian. Maka hendaknya kita bersabar dan mengharap datangnya kemudahan. Jangan pernah bosan, jangan pernah jemu dan bosan. Hendaklah kesabaran kita adalah kesabaran yang kokoh, bagaikan batu besar yang kokoh. Dan yakinlah, wal akibatu lil muttaqin, akibat dan akhir kesudahan yang baik hanya Allah khususkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa taala itu bersama hamba-hambanya yang bersabar. Demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Allahumma alim nama yang fa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.